Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana barik lana fi yawmina hadha wa barik lana fi majlisina wa barikna in alana ya Rabbana fi kulubina wa barik lana fi ajsadina wa barik lana fi ahlina wa barik lana ya Rabbana fi buyutina wa barik lana ya Rabbana fi aswaqina wa barik lana ya Rabbana fi mazari'ina وبارك لنا يا ربنا في شوارعنا وبارك لنا يا ربنا في مدارسنا ومعاهدنا بارك يا ربنا لنا في مكاتبنا وبارك لنا يا ربنا في أعمالنا وبارك لنا يا ربنا في علومنا إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kami cintai yang kami muliakan para pendengar, pemirsa, hadirin, hadirat, para santri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, dengan akhlak yang mulia, dengan kerinduan kepada kebaikan dan dijauhkan dari segala sebab kehinaan. Kita lanjutkan dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Tidak usah sampai kepada Adabis Siyami. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala naf'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Bab fi Adabis Siyami. Tata krama berpuasa. Adab-adab berpuasa. La yambahi an taqtasira ala shaumi syahri ramadhan. Tidak selayaknya sebagai orang perindu kemuliaan, perindu kebaikan untuk membatasi puasanya hanya di bulan Ramadan saja. Imam Ghazali tidak berbicara tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan puasa wajib. Kalau sudah puasa wajib, sudah wajib, ya wajib. InsyaAllah sudah beres semua. Ini kita itu sudah dianggap beres oleh Imam Ghazali dalam urusan kewajiban. Ditingkatkan dalam kesunahan. Hendaknya kita tidak hanya terbatas kepada puasa bulan Ramadan saja. Fatatrukut tijarata bin nawafili. Lalu engkau lupakan untuk berbisnis dengan Allah. Jual beli dengan Allah. Berdagang dengan Allah. Untuk mendapatkan pahala besar dari Allah dengan nawafil, salat, puasa-puasa sunnah. Wa kasbi darajati. Kemudian engkau tinggalkan wa kasbi darajati. Engkau tinggalkan untuk mendapatkan pangkat tinggi di hadapan Allah Al-Aliyah. Fil faradisi di surga Firdaus. Fatatahassar. Kemudian kau akan menyesal setelah itu. Idza nadharta ila manazilis shaimin. Jika engkau melihat tempatnya orang-orang yang berpuasa nanti. Jangan engkau hanya membatasi dirimu dengan puasa di bulan Ramadan dan selesai. Tetapi ketahuilah di sana ada puasa-puasa sunnah. Yang dengan puasa sunnah ini mengangkat derajatmu. Kalau kewajiban ini hanya sekedar kau selamat dari neraka. Selamat dari neraka masuk surga, akan tapi surga ada pangkat. Pangkat-pangkat ini diraih dengan kesunahan-kesunahan. Kalau engkau tidak rajin untuk mencari pangkat tinggi di hadapan Allah, maka tahassar. Kau akan menyesal. Idza nadharta ila manazilis shaimina. Kalau engkau melihat pangkat, tempat-tempat orang yang berpuasa, Kama tangdur ilal kawakibit durriyati. Seperti engkau melihat bintang-gemintang yang tinggi dan menyala-nyala. Bintang-gemintang yang menyala-nyala, ya, tinggi. Wa hum fi al-'illiyina. Mereka orang yang punya puasa-puasa itu, puasa sunnah, di al-'illiyina, di tempat yang sangat tinggi. Al-'illiyina, tempat sangat tinggi. Wal ayyamul fadilatu. Adapun hari-hari yang mulia, allati syahidatil akhbaru bi syarafiha, yang telah datang berita-berita dari Nabi datang menceritakan tentang keutamaan hari-hari tersebut. Wa fadliha, dan menceritakan tentang keutamaannya. Wa bi jazalati thawabi, dan kebesaran pahalanya. Fi siyamiha, di dalam berpuasa, adalah yaumu arafata. Puasa di hari Arafah. Di saat hamba-hamba Allah pada wukuf di Arafah sana, kita berpuasa. Disunahkan bagi semua yang tidak haji. Adapun bagi yang haji, tidak disunahkan untuk berpuasa. Akan tapi hendaknya bagi yang haji berbuka, agar ia kuat untuk bisa wukuf dengan sempurna di sana. Tapi bagi yang tidak haji, disunahkan untuk berpuasa di hari Arafah. Hari wukufnya hamba-hamba Allah di sana. Mereka wukuf, kita berpuasa. Di ghairil haji, bagi orang yang tidak haji. Wa yawmu asyura, di hari yang ke-10 di bulan Muharram. Hari ke-10 bulan Muharram. Akan tetapi ingat, hari 10 di bulan Muharram, dihimbau kita untuk berpuasa sebelumnya atau sehari setelahnya. Karena hari Asyura adalah hari yang disabdakan oleh Nabi. Waktu Nabi menyuruh kaum muslimin berpuasa di hari Asyura, para sahabat Nabi dengan kepekaan dan kecemburuannya yang tinggi, karena hari itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Hadza yawmun tu'azzimuhul yahud. Hari ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi, ya Rasulullah. Lah kok kita harus berpuasa sama dengan puasanya orang Yahudi? Hati mereka tidak nyaman kalau berpuasa di hari yang sama, di hari yang diagungkan orang Yahudi. Lalu Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Kalau aku masih hidup sampai tahun depan, aku tambah satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 9. Kemudian hendaknya juga kalau tidak bisa tanggal 9, ditambah setelah itu tanggal 11. Seperti yang disabdakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, sumu asyura'a wa khaliful yahuda, fasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Puasalah sebelumnya sehari, atau setelah dan setelahnya sehari. Jadi ditambah 10 hari, tanggal 10. Kalau bisa ditambah tanggal 9. Kalau bisa ditambah tanggal 11, Asyura. Kemudian setelah itu, wal asyru al-awwal. Wal asyru al-awwalu. Wal asyru al-awwalu min Dzulhijjati. 10 pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari mulia untuk kita berpuasa. Sebentar. Nanti setelah ini adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 10 awal di bulan Dzulhijjah adalah hari yang bagus sekali. Ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi subhanahu wa ta'ala wal akram min ashri Dzulhijjati. Min al-asri min Dzulhijjati. Disabdakan oleh Nabi kama qala Rasul, tidak ada hari yang lebih diagungkan, dicintai oleh ahabba ilallah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti 10 awal Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah maksudnya adalah mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai di saat tidak boleh kita berpuasa, yaitu hari sembelih korban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian setelah itu, wal asrul awal min al Muharram, 10 awal dari Muharram. 10 awal dari Muharram disunnahkan juga, bahkan Muharram semuanya disunnahkan untuk kita berpuasa. Sebuah awal dari Muharram itu adalah, yang paling utama dari Muharram adalah Tadi 10 Muharram, 9. Dan sebelumnya adalah disunnahkan untuk berpuasa. Tapi yang paling dikukuhkan adalah tanggal 9, tanggal 10, 9, dan 11. Tanggal 10 dan 9. Kemudian 11 untuk mukhalafil yadud. Atau di Muharram semuanya adalah sunnah. Wa Rajab wa Sya'ban. Rajab, sunnah. Sya'ban, Nabi paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Sampai dilihat seperti tidak pernah berbuka. Kana yasumu Sya'bana kullah. Nabi pernah puasa di bulan Sya'ban, riwayat Imam Muslim, Nabi melakukan puasa di bulan Sya'ban kullah. Nabi pernah puasa di bulan Sya'ban semuanya. Ini Nabi memuliakan bulan Sya'ban dengan berpuasa. Maka disunahkan kita untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Wasomil ashuril hurumi, dan puasa di semua bulan-bulan haram. Semua bulan-bulan haram hendaknya kita untuk berpuasa. Bulan haram adalah tiga yang berurutan. Yang bersatu adalah Rajab. Bulan haram wa Rajab wahid. Bulan haram disunahkan kita puasa. Wa sawmi al-shuhrul hurum min al-fadl wa ya dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram. Dzulqa'dah, dzulhijjah, muharram wa Rajab. Dikatakan wahidun fardun wa thalathatun sardun. Wahidun Rajab sendirian. Wa thalathatun tiga beriringan. Dzulqa'dah, dzulhijjah, muharram, sardun. Ini adalah puasa sunat. Wahadihi fis sanati. Ini adalah puasa yang dilakukan dalam satu tahun. Maksudnya tahunan, puasa sunnah tahunan. Ada puasa sunnah bulanan, ada puasa sunnah mingguan. Ini Imam Ghazali begitu cara menertibkannya. Baik, itu yang tahunan. Itu hanya kita melakukan sekali atau dalam setahun. Tidak dua kali. Ada wa amma fis syahri, ada puasa sunnah bulanan. Fa awwalu syahri wa awsatuhu. Maka awal bulan, pertengahannya, wa akhiruh, dan akhir bulan. Kita disunahkan untuk puasa itu semuanya. Puasa awal bulan, akhir bulan, dan pertengahan. Wal ayyamul bid, dan hari putih. Hari putih adalah 13, 14, 15, setiap bulan. Karena hari putih, sebut hari putih adalah hari matahari, hari bulan purnama. Sehingga bumi itu putih. Semesta itu cemerlang dengan rembulan. Maka disebut sebagai hari putih. Wa amma fil usbu, ada pun dalam seminggu. Ada puasa sunnah mingguan. Mingguan. Puasa sunnah mingguan fayaumul itsnaini wal khamis. Hari Senin dan hari Kamis. Wal jum'ati, Jumat. Akademi Jumat itu bukan sunnah seperti hari Kamis dan hari Senin. Hari Kamis dan hari Senin pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang sangat dikukuhkan. Adapun hari Jumat ini dimasukkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Imam Ghazali berpegang dengan petunjuk kita kemarin. Waktu kita berada di hari Jumat, apa yang kita lakukan di hari Jumat? Hendaknya engkau di hari Jumat itu bisa mengumpulkan semua ibadah. Mulai dari sedekahmu, sholatmu, dan puasamu. Tapi ingat, kita tidak boleh berpuasa di hari Jumat, mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Kalau kita puasa khusus hari Jumat, hendaknya kita barengi dengan hari Sabtu atau hari Kamis sebelumnya. Jadi kesunahan Jumat di sini adalah untuk melengkapi hari Jumat dengan ibadah-ibadah. Lengkap mulai dari ibadah sholat, ibadah baca Quran, ibadah sedekah, lalu ibadah puasa, biar terkumpulkan di hari Jumat. Jadi kesunahan sholat Jumat bukan karena sunnah sholat Jumat, apa ada hari Jumat, seperti hari Kamis dan Senin. Kalau hari Kamis dan Senin, jelas dari Nabi SAW, waktu ditanya kenapa kau puasa hari Senin, Kamis Senin ya Rasulullah, Nabi menjawab, hadha, fihi yaum, hadha yaum, fihi yaumul wilid. wulidtu fi hadza yaumun wulidtu fihi. Hari Senin adalah hari aku dilahirkannya. Makanya Nabi berpuasa. Ada hari Jumat tidak? Bahkan ada riwayat dari Nabi SAW agar kita tidak puasa di hari Jumat. Sebab hari Jumat dikatakan hadza yaumu idin wa dzikrin. Ini hari senang, hari berzikir. Fala taj'alu yauma idikum yauma siyamikum. Jangan kau jadikan hari untuk senang ini sebagai hari berpuasa. Ada sebagian melarang, hanya riwayat itu sebagian ulama tidak menganggapnya sebagai riwayat yang benar, maka tidak semuanya mengambil riwayat itu. Ada sebagian mengatakan Jumat jangan berpuasa. Akan tapi yang dikatakan Imam Ghazali itu, Jumat itu berpuasa karena apa? Agar mengumpulkan di hari itu lengkap semua amal baik. Baik. Kemudian setelah itu, فَتُكْفَرُ ذُنُوبُ الْأُسْبُعِ أُسْبُعِ بِسَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَالْجُمْعَةِ. Dosa seminggu ini terhapus, dosa mingguan ini terhapus dengan puasa Senin dan Kamis. وَتُكَفَّرْ ذُنُوبُ الشَّهْرِ بِالْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ شَهْرِ وَالْيَوْمِ الْأَوْسَطِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ. Kalau bulanan itu dengan puasa di awal bulan, pertengahan, hari putih tadi, akhir. Akhir itu biasa sering disebut dengan ayyumus-sud, ayam, hari-hari hitam. Di saat tidak ada rembulan sama sekali, gelap hari gelap. Hari akhir-akhir bulan, satu atau dua. Awal bulan, satu hari atau dua hari. Kemudian untuk kafar dunubus sanati, adapun dosa satu tahun, bisyami hadil ayyam, berpuasa dengan ini semua. Yang melakukan puasa yang menghapus dosa mingguan dan dosa bulanan, tentu akan dihapus dosa tahunan. Wal asyur al madhkurah, dan bulan-bulan yang disebutkan tadi, yang menjadi sebab diampuni dosa tahunan kita. Ada dosa yang selalu kita lakukan, tapi Allah pun Maha Pengasih memberi jalan pengampunan untuk dosa-dosa kita. Kemudian setelah kalian melakukan puasa itu, insya Allah mudah melakukan puasa. Akan tapi kesempurnaan dalam melaksanakan puasa tentu ada aturan-aturannya. Kesempurnaan melakukan puasa ada aturan-aturannya. Walatadunna, jangan kau selak sekali-kali menduga. Walatadunna idza sumta, jangan engkau menduga idza sumta kalau engkau berpuasa. Anna shaumahu huwa tarku ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat. Jangan sampai kalian hanya menganggap puasa itu hanya menghindar, menjauhkan dirimu dari makan dan minum dan hubungan suami istri saja, bukan. Puasa lebih dari itu. Itu puasa awam, puasa orang yang sangat awam, tidak tahu kecuali hanya menghindari dari hal yang membatalkan secara zahir. Hanya cukup tidak makan, cukup tidak minum, tidak menggauli istri. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "Kam min shaimin laysa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'athas." Langkah banyaknya orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tidak mendapatkan pahala kecuali ju' dan 'athas, kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa dia berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga? Karena dia berpuasa tidak menjauhi larangan-larangan, tidak menjauhi keharaman-keharaman. Secara lahir memang dia puasanya sah, dia tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istri, tidak berhubungan suami istri. Akan tapi ketahuilah, dia telah kehilangan pahala-pahala karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Bal tamamu shaumi, akan tapi kesempurnaan dalam berpuasa adalah, nih dengar, kata Imam Ghazali, yaitu kaffu bikaffil jawarihi, dengan menjaga, menahan, menjaga jawarih, anggota tubuhmu. Kaffil jawarih, anggota tubuh semuanya, kulliha, semuanya, amma yakrahu hullahu, kurang hak itu, amma yakrahuhullahu, dari apa yang Allah tidak senangi. Amma yakrahuhullahu, dari apa yang Allah tidak suka. Jadi puasa yang sesungguhnya adalah menghindar kan anggota tubuh kita dari melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Dari anggota tubuhmu semua, anggota tubuhmu tanpa terkecuali, mulai dari telinga, hidung, mulut, semuanya. Harus kau hindarkan anggota tubuh ini di saat engkau berpuasa dari segala yang menjadikan Allah murka. Allah tidak senang. Fal yambahi, bahkan semestinya lah, entah fadl ain, kau jaga matamu. Anin nadhar ilal makarihi, untuk melihat sesuatu yang tidak baik, makarih yang tidak disenangi oleh Allah. Wal lisan, dendaknya kau jaga lisana. Antah fadl lisan, antah wal lisana, kau jaga lidahmu. Anin nutqi bima la ya'nik, untuk mengucapkan sesuatu yang tidak berguna. Mulai dari ngomong jorok, ngomong kotor, ngomong menjerumuskan, ngomong menipu, ngomong yang tidak berguna, hendaknya kau hindari di saat kau berpuasa. Wal udhuna, dan kau jaga telingamu. Wal udhuna, kau jaga telingamu anil istimai, dari mendengar. Dari mendengar ila ma haramahullahu, dari apa yang Allah haramkan. Jangan engkau mendengar gunjingan seseorang, jangan engkau mendengar caci makian, jangan engkau mendengar dusta, jangan engkau mendengar suara-suara yang membangkitkan syahwatmu, telingamu. Fa innal mustami'a syarikun lil qa'il. Sebab orang mendengar itu selalu kerjasama, join dengan yang berbicara. Dapat dosa sama, biarpun kamu tidak ngomong, tapi kamu diam dan mendengar, dapat dosa yang sama. Ada orang mengumpat dan menggunjing di hadapanmu, kamu diam saja, dapat jatah sama antara engkau dengan dia. Sebab orang menggunjing tidak akan gunjing kecuali ada yang mendengar, dan engkau mendengar. Artinya dengan engkau mendengar, engkau memberikan kesempatan bagi orang tersebut untuk menggunjing. Dan seterusnya, semua dosa seperti itu. Dengarlah dosa na'udzubillah. Maka jika engkau mendengar sesuatu yang tidak baik, lebih baik tidak mendengar. Jauhilah. Wa wahadul muqtabina, bahkan orang yang mendengar itu termasuk digolongkan salah satu dari pengumpat. Ada seorang mengumpat, rombongan begini ada 10 orang ngumpat satu. Yang 9 dengar tok, sama itu nanti di neraka bareng satu rombongan, tidak ada yang tertinggal tuh. Wa kadzalika, begitu juga bikafi jama'il jami'il jawarihi, dengan menahan anggota tubuh. Kama takuful batna wal farja, seperti engkau menjaga, mohon maaf, al batn, perut, al farja dan kemaluan, al farja dan kemaluan, engkau jaga, jangan melakukan yang haram dengan itu semuanya. Makanan yang kau makan harus benar-benar kau pilih dari makanan yang bersih, yang makanan yang diridhai oleh Allah, makanan yang benar-benar halal secara lahir dan halal secara maknawi. Ada halal lahir tapi haram secara maknawi. Beras adalah halal secara lahir, tapi hasil mencuri menjadi haram secara maknawi. Harus bersih yang kau makan. Al-faraj, urusan syahwat. Dan ini berat, urusan syahwat. Na'udzubillah, sesaat ada seorang hamba dihinakan oleh Allah dengan berzinaan. Al-faraj, sesaat dengan berzinaan, sesaat dengan homo, sesaat dengan lesbi. Itu adalah kehinaan semuanya. Menghabiskan pahala kebaikan. Fafil khabar, disebutkan dalam satu riwayat, biarpun para ulama menganggap hadis ini adalah hadis yang tidak kuat, tidak boleh dijadikan pegangan, akan tapi dengan riwayat lain banyak, satu persatunya lima hal ini adalah memang sesuatu yang harus dihindari. Cuman riwayat dalam hadis yang menyebutkan khamsun yuftirna shaima, para muhaddithin menganggap hadis ini adalah hadis yang tidak benar. Akan tapi dalil tentang keharaman lima hal tersebut ada melalui hadis-hadis, tapi tidak disebutkan secara rentet lima semuanya. Khamsun yuftirna shaima, lima hal yang menjadikan berbuka sang orang berpuasa. Lima hal yang batal menjadikan batalnya berpuasa, tapi batal ini batal maknawi, batal pahalanya. Al-kadzbu. Al-kidbu, berdusta menjadikan orang kehilangan pahala berpuasa. Maka di saat berpuasa jangan berbohong. Di luar puasa pun juga tidak boleh berbohong. Hanya waktu berpuasa lebih lagi ditekankan untuk tidak berbohong. Wal-ghibah, menggunjing. Wan-namimah, mengadu domba. Memindahkan kalimat kepada orang lain yang menjadikan sebab orang lain itu bermusuhan. Dan kadang pengadu domba ini tidak sadar kalau dirinya mengadu domba. Memang nasibnya nasib jelek orang itu. Ngomongin kalimat ke tempat lain langsung orang bermusuhan. Dia sebab permusuhan neraka itu orang. Wal yamin al kadzibati, sumpah palsu. Sumpah dengan berdusta, na'udzubillah. Wa nadhar bi syahwatin, melihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat. Dan hanya kita waspada ini. Syahwat adalah disenangi oleh hawa nafsu kita sendiri. Secara hawa nafsu syahwat. Memandang yang diharamkan oleh Allah, memandang aurat, syahwat. Secara syahwat senang, akan tapi ketahuilah orang yang takut kepada Allah akan merasa menyesal dengan itu semuanya. Memandang dengan syahwat menjadi sebab pahala itu hilang. Wa qala inna, termasuk nonton-nonton na'udzubillah televisi yang di situ ada dandanan-dandanan yang tidak menutup aurat. Menjadikan pahala puasa itu hilang. Innama shaumu junnatun. Kemudian disebutkan oleh Nabi juga adalah innama shaum as-shaumu junnatun dalam hadis. Yang namanya puasa itu adalah seperti perisai. Perisai kalau seorang lagi berperang ada perisai untuk menghadang pedang lawan sehingga perisai ada di tangan kirinya kemudian pedang di tangan kanannya. Sesaat dia menyabet dengan pedangnya, di saat pedang musuh mulai disabetkan kepadanya, dihadang dengan perisai tersebut. Junnah, penghalang dari kejahatan. Fa idza kana ahadukum shaiman, kalau ada salah satu dari kalian itu berpuasa, falayarfus, maka jangan sampai ngomong kotor, ngomong jelek, ngomong yang tidak pantas. Walayafsuk, dan jangan berbuat fasik, melakukan dosa keharaman. Wala yajhal, jangan melakukan pekerjaan orang-orang bodoh. Pekerjaan-pekerjaan orang bodoh yang tidak berguna. Pekerjaan orang yang tidak mengerti ilmu, tidak mengerti kemuliaan dan haram. Tontonan yang tidak benar. Ngabuburit. Menghabiskan pahala, ngabur-ngaburin pahala. Ngabuburit, lihat. Untuk nunggu buka puasa, nonton konser di pinggir pantai ini. Buka puasa sambil nonton konser. Gimana ini? Fa in imrun qatalahu aw syatamahu, kalau ada orang yang mencaci dia atau menyakitahu, menyakiti dia, kayak membunuh, menyakiti dia, aw syatamahu, atau orang mencacinya, falyakul inni shaimun, hendaknya dia berkata inni shaimun. Kalau dia lagi berpuasa kemudian ada orang mencacinya, ada orang menyakitinya, hendaknya dia berkata inni shaimun, berkata kepada dirinya sendiri sebelum orang lain. Harus berkata, kamu ini puasa, ini shaimun, aku lagi berpuasa, maka aku tidak boleh membalas amarahnya, kita tidak boleh membalas kejahatannya. Ini shaimun, ini shaimun. Ini pertama memberitahu dirinya sendiri. Yang kedua memberitahu orang tersebut yang berbuat jahat. Ini shaimun, agar dia menarik diri dari berbuat jahat kepada kita. Menarik diri, ini shaimun. Aku puasa. Kemudian ثم اجتهد أن تفطر على طعام حلال. Kemudian di saat menjelang berbuka, hendaknya kau persiapkan berbuka puasa tapi dengan ingat dengan tu'amin halalin, makanan-makanan yang halal. Kalau makanan haram menjadikan orang malas beribadah, yang namanya makanan haram kalau masuk ke anggota tubuh kita itu menjadi sebab asad jawarihuhu sya'a am aba, menjadi anggota tubuh kita gampang bermaksiat, susah diajak dalam kebaikan. Nah, kalau makanan halal memudahkan kita berbuat baik. Makanan halal. Ini, ta'amin halalin. Dan ketahuilah makanan yang haram menjadi sebab doa tidak dikabul. Doa tidak dikabul. Sebab tidak diterima amal. Kadang orang melakukan sholat dan puasa tidak sadar di baju dari mana. Di tempat yang diharamkan oleh Allah. Wala tastakthir. Pun demikian, jangan banyak-banyak, mentang-mentang halal makan banyak. Bukanya masya Allah, double buka. Kodok. Makannya sih dua kali. Ini kan problem masyarakat berpuasa, masyarakat kita di dalam berpuasa. Sebab kalau hitung-hitungan mestinya, kalau di hari biasa makannya tiga kali, kalau waktu berpuasa makanannya kan dua kali. Mestinya kalau sebulan orang ini punya pengeluaran 1.500.000, di bulan puasa mestinya pengeluarannya cuma 1.000.000. Karena sepertiganya dipotong, enggak pakai makan sih siang. Akan tapi kenyataannya adalah ini hampir rata-rata kalau bulan puasa malah membengkak itu anggaran. Ini kan salah cara menggunakannya. Jadi kalau bulan puasa malah membengkak semuanya. Mestinya berkurang loh ya. Coba kalau sehari kita makan 15.000. 5.000 pagi, 5.000 siang, 5.000 malam, makan malam. Kemudian kita puasa. Tinggal sahur sama berbuka. Sahur 5.000, buka 5.000, kan 10.000. Sisa 5.000 untuk nabung. Tapi kenyataannya adalah di saat kita berpuasa, Masya Allah, lebih banyak pengeluarannya. Ini, walatas takdir, jangan banyak-banyak kau, biarpun itu dari yang halal. Fatazidu alama ta'kulu, kemudian kamu berlebihan dari apa yang kau makan. Kula lailatin, setiap malam. Fala farqa, kalau memang begitu, kalau makannya banyak, fala farqa, kalau tidak ada perbedaan. Idza stawfaita, jika engkau membayar, memenuhi, ma ta'tadu, apa yang biasa kau lakukan, antakulahu daf'ataini, kau lakukan makan dua kali, fi daf'atin wahidatin, dalam satu kali. Apa artinya jika makan dua kali yang dipisah zuhur dengan maghrib, sekarang kau jadikan satu di maghrib, sama aja kayak enggak puasa. Selama ini kan buka, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Apa artinya sekarang gara-gara kamu puasa, yang biasanya kau makan dua kali, makan siang dengan makan malam, kan dua kali, tak tahu aja kau kumpulin, kayak kodoan ini. Jadikan satu. Kitab atin ma'in, innamal maqsudu bisyami, padahal kita harus tahu, maksud dari puasa itu adalah, diantaranya ada kasrus syahwati, untuk memangkas, menghancurkan syahwat kita. Syahwat kepada sesuatu yang halal, bayangkan itu nasi-nasi kita, es yang di kulkas milik kita yang beli. Istri-istrinya, yang selama ini dengan akad nikah yang halal, tapi di saat berpuasa tidak boleh. Makanan pun, biarpun itu makanan yang dibeli di kulkas-kulkas sendiri, tidak boleh dimakan, karena bulan puasa. Ini berlatih menghindar dari miliknya sendiri. Maka ini memangkas syahwat, membiasakan kita untuk memerangi syahwat kita. Wadat'ifi kuwatika, dan agar engkau sedikit menjadi lemah. Untuk apa? Litaqawwi biha, agar engkau semakin kuat dengan itu semuanya. Ala at-taqwa, untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi dengan menahan lapar, kemudian hawa nafsu kita terkekang, maka itu adalah menuju kemuliaan. Wa idza akalta ashiyatan ma tadarakta bihi ma fataka dhuhwatan. Wa idza akalta ashiyatan, jika kamu makan di malam hari, ma tadarakta bihi ma fataka dhuhwatan, untuk menambal dari makananmu di siang hari. Nah, ini. Jika kamu makan buka itu dengan kurang untuk mengkodok makanan di siang hari, faqad thaqulat 'alaika ma'idatuka, maka perutmu jadi keberatan. Wa ma wi'a'un abghadu ila Allah ta'ala min batrin mali'in min halalin. Tidak ada tempat yang paling dibenci oleh Allah melebihi daripada perut, dari tempat perut, biarpun dengan yang halal. Perut yang halal kalau banyak Allah enggak senang. Halal saja enggak senang, fa kaifa bi idza muli'a bi haram min haram? Bagaimana jika dipenuhi perut itu dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Ayo kita koreksi makanan kita itu. Kita kerja di mana? Dikerja di tempat yang diridhoi oleh Allah? Tidak. Ridho Allah harus kita nomor satukan, bukan gaji tinggi yang kita pentingkan. Kalau gaji tinggi tidak haram, tidak halal, apa artinya? Kehalalan nomor satu penting. Wa idza faraghta, fa idza arafta, jika engkau sudah tahu, makna shaumi, makna puasa tadi, sudah faham ya, ada gambaran puasa. Idza arafta, jika engkau tahu makna shaumi, makna puasa, fastaghfir minhu, hendaknya kau perbanyak puasa ya, mastata'ta, semampumu, fa innahu asasul ibadati, sebab puasa ini adalah pondasi ibadah. Sehingga orang kalau biasa berpuasa dengan memerangi hawa nafsu, mudah baginya untuk beribadah. Miftahul kurubati, kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, kullu hasanatin min asyri amsalha, setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 kali lipat. Ila 700 dhifin, sampai 700 kali Allah. Semua kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Mulai dari 10 sampai 700. Illa shaum, kecuali puasa. Kalau puasa tidak pakai hitungan itu. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Adapun puasa itu urusanku, tidak pakai hitungan seperti yang aku beritahukan kepadamu. Jadi seolah-olah mengatakan, aku kasih tahu kepadamu wahai hambaku, semua kebaikan yang kau lakukan akan dilipat gandakan menjadi 10 dan 10 menjadi 700 kecuali puasa. Kalau puasa enggak pakai hitungan itu. Lebih dari itu, aku yang akan beresi nanti, ngurusi. Wa qala ta'ala, dan wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, maksudnya demi Allah, la khulufu fami saimi atyabu indallahi min rihil misk, bau mulutnya seorang yang berpuasa ini adalah lebih harum daripada minyak misik di hadapan Allah. Kenapa? Ini adalah ibadah. Di hadapan manusia mungkin tidak bagus, tapi di hadapan Allah, karena apa? Engkau berbau mulutmu karena engkau menahan lapar dan dahaga, sehingga lapar dan dahagamu akan naik ke tenggorokanmu, sehingga akan keluar ke mulutmu, sehingga bau tidak nyaman. Tapi ketahuilah, itu buah daripada ibadah, maka itu adalah menurut Allah harum, dan Allah menurut Allah adalah kebaikan. Yaqulullah ta'ala azza min qail, Allah yang maha mulia, innama yadharu shahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang berpuasa itu sesungguhnya meninggalkan syahwatnya, tidak melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, atau dia tidak makan, tidak minum, itu semua min ajli, karena aku. Fasawmuli, adapun puasa adalah urusanku, wa an ajzibihi, aku yang akan membalasnya secara khusus nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, wasanya lil jannati babun, surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang disebut yaitu ar-rayyan. Ada pintu surga namanya pintu ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimuna, tidak akan masuk ke pintu surga tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Fahadal qadar, kadar sekelumit ini, kata Imam Ghazali, min syarhi ta'ati, yang ada hubungannya dengan ketaatan, ya. Yakfik, cukuplah ya, kita mulai dari sini dulu, kata Imam Ghazali. Kau pagi-pagi amalan sehari-hari, melakukan ibadah, sholat, zikir, kemudian puasa, sampai di sini, kata Imam Ghazali. Min bidayatil hidayati, dari bidayatil, mulai dari ini dulu. Fa idza ihtajta ila zakati, adapun bab zakat, kalau engkau menghendaki, idza ihtajta, jika engkau butuh, ila zakati, kepada urusan zakat wal haji dan haji, au ila mazidin li syarhi salati wa siyami, atau engkau ingin tambahan dari keterangan tentang salat dan puasa, fatulubhu mimma auradnahu, maka carilah dari apa yang telah aku susun, aku datangkan, fi kitabina, di dalam kitab kitabku yaitu Ihya'i Ulumuddin, di kitab Ihya'i Ulumuddin. Kelas sampai sini insyaallah, baru nanti ini pendidikan selanjutnya adalah sudah mulai menata kita, menjauhi dari kemaksiatan. Ini adalah masalah ketaatan. Ketaatan melakukan kebaikan, ayo kita laksanakan itu semuanya, kita amalkan. Wa rasul al-kalimu tsani al-qaul fi ijtinabil ma'asi. Yang kedua adalah menjauhi kemaksiatan. Menjauhi kemaksiatan. Bagaimana menjauhi kemaksiatan? Ini i'lam ketailah. Anna lid-dini syatraini. Agama dibagi dua. Ketahuilah dalam engkau beragama itu, kalau tidak A ya B, cuma dibagi dua, ada A sama B. Kalau kau tidak melakukan A berarti masuk di B. Kalau tidak B ya A, cuma dua tok, syatraini. Ahadihima, salah satu dari dua tersebut adalah terkul manahi, meninggalkan larangan Allah, itu yang pertama, separuh yang pertama. Wal akhar, separuh lagi, fi'lul ta'ati, melakukan ketaatan. Fi'lul ta'ati, melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi yang separuh meninggalkan keharaman, larangan, yang separuh lagi melakukan ketaatan. Wa tarkul manahi, adapun meninggalkan larangan, ini ketahuilah, meninggalkan larangan itu berat. Wal asyaddu berat. Allah, meninggalkan yang haram berat. Semoga Allah membantu kita untuk meninggalkan yang haram. Semoga Allah mencukupkan kita dengan yang halal, dari makanan, dari urusan syahwat, syahwat di mata, syahwat di telinga, syahwat di lidah. Semua ada syahwat ini. Kita pengen dengar sesuatu yang diharamkan, melihat sesuatu yang diharamkan, membicarakan sesuatu yang diharamkan. Itu syahwat. Fa inna ta'ata yaqdiru 'alaihi kullu ahad. Ada berketaatan semua orang mampu, insyaallah. Melakukan ketaatan gampang, lebih mudah. Banyak orang yang mampu. Amma wa tarku syahwat, adapun meninggalkan syahwat, la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun, tidak akan mampu meninggalkan syahwat, tadi meninggalkan keharaman, kecuali orang-orang siddiqun yang benar-benar serius. Siddiqun, orang-orang serius. Yakin betul dengan kebenaran agama, yakin seyakin-yakinnya seolah-olah melihat neraka dan melihat surga. Sehingga di saat mau melakukan kemungkaran, siddiq, mempercayai. As-siddiqun, yakin betul, kekuatan yakinnya tinggi. Kalau orang yakin bahwasanya kapan dia melakukan sesuatu akan dihukum oleh Allah, akan dihukum, maka dia akan berhati-hati. Dan hendaknya kita selalu merasa dilihat oleh Allah dan takut hukuman Allah. Dan kita perlu menghadirkan neraka selalu di mata kita agar kita berhati-hati untuk tidak melakukan kemungkaran. Ada seorang suatu ketika, dalam keadaan sendiri, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik yang berlalu di hadapannya. Bangkit syahwat dia laki-laki tersebut. Dan dia tahu perempuan itu setiap hari lewat. Terlintas di hatinya ingin berzina dengan wanita tersebut. Dinyalakanlah lilin. Kemudian dia coba, hai hawa nafsuku, kau mengajakku untuk berzina dengannya? Boleh engkau berzina jika engkau sudah takut dan kalau kau sudah kuat dengan api neraka. Sekarang saya coba tidak usah pakai api neraka. Dicoba dengan lilin. Tangannya yang dimasukkan ke lilin. Ternyata dia memang merasakan panas. Coba terus. Makanya di saat melihat perempuan tersebut, tangannya dimasukkan ke api. Sampai hangus tangannya. Tapi dia terhindar dari melakukan kemaksiatan. Agar tahu bahasanya api neraka lebih dari ini semuanya. Memang menghadirkan neraka di mata kita setiap saat, apalagi di saat kita akan terjerumus dalam keharaman, penting agar kita tidak melakukan lagi. Permasalahan kita adalah jika saat keyakinan akan hukuman ini menjadi tipis, sehingga dia mengentengin, enggak kira dihukum, akan dihukum bagaimana? Takut tidak melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan lebih berat. Kecuali siddiqun, orang yang benar-benar punya keyakinan di sana ada neraka, ada surga. Neraka, haram masuk neraka. Jadi sesuai dengan keyakinanmu itulah engkau meninggalkan kemaksiatan. Jika keyakinanmu akan neraka dan hukuman Allah tipis, maka mudah bagimu terjerumus dalam keharaman. Digambarkan seorang hamba yang mungkin dia adalah punya hobi mabuk, hobi berzina, na'udzubillah. Tiba-tiba ada berita bahwasanya dia ada seorang wanita cantik didatangkan dari sebuah negeri. Dijamin dia sehat, tidak ada penyakit dan sebagainya. Siapa yang berzina dengannya? Pezina bakal senang. Disiapkan satu kamar, di situlah tempat berzina. Itu wanitanya, wanita cantik. Baik. Seorang yang senang berzina akan datang ke tempat tersebut dan berlomba. Saya mau. Dikatakan, tapi kamu tidak boleh tidur di sana kecuali hanya beberapa jam saja. Baik, 1 jam, 2 jam, tidak apa-apa. Saya mau. Di saat dia mau masuk, di stop dulu. Tidak. Tapi ingat, setelah kamu masuk kamar nomor 1, kamu harus masuk kamar nomor 2. Di kamar nomor 1 jelas itu ada perempuan cantik yang kamu ingin berzina dengannya. Tapi setelah kamu masuk kamar nomor 1, kamu harus masuk kamar nomor 2. Dia bertanya, kamar nomor 2 ada apa? Buka saja. Dibuka pintu kamar nomor 2, ternyata di dalamnya adalah ada bara api dan dijaga oleh 4 orang. Dan orang itu punya tugas, siapapun yang telah masuk kamar ini 1 jam 2 jam harus diambil, dimasukkan ke kamar nomor 2. Bagaimana? Mau? Tidak, mesti tidak mau dia. Kenapa? Akibatnya, biarpun ini baru hukuman dunia, gambaran ini ibaratnya, mau masuk ente ya, ini hukum nih, ente masuk, keluar dari itu langsung ceburin raga, panggang kau mau. Tidak, karena apa? Kelihatan di mata. Bagaimana ahli iman kok tidak melihat neraka? Ayo. Bagaimana ahli iman kok tidak kebayang neraka? Problem, jadi kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba, karena apa? Dia tidak menjadi siddiq. Keyakinannya tidak muncul saat itu, hilang. Maka orang baru mampu meninggalkan kemaksiatan secara benar kalau mereka itu adalah siddiqun. Dzalika oleh sebab itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajir hakikat hijrah bagi seorang yang hijrah adalah man hajaro su'a, orang yang meninggalkan kejelekannya. Wal mujahid, dan orang yang berjihad adalah man jahada. Al-muhajiru man hajar su'a. Al-muhajiru man hajar su'a. Muhajir, orang mujahid, orang muhajir, orang berhijrah adalah yang meninggalkan kejelekan dirinya, meninggalkan keharaman matanya, meninggalkan keharaman lidahnya, meninggalkan keharaman telinganya, meninggalkan keharaman hatinya. Itu adalah hijrah. Wal mujahid, ada pun orang yang berjihad yang sesungguh adalah menjahada hawahu, yang memerangi hawa nafsunya, jihad yang dikatakan jihadul akbar. Jana min jihadil asghar ila jihadil akbar. Di saat berada di perang Badar yang dahsyat, Nabi tiba-tiba bersabda, nah raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita tinggalkan perang kecil menuju perang besar. Apa perang berat itu? Bingung sahabat Nabi, ya Rasulullah, bukankah perang Badar ini dahsyat dengan pasukan yang tidak seimbang? Dahsyat begini kau bilang ini sebagai perang kecil menuju perang berat? Iya, ada perang yang lebih berat daripada ini. Apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Dan memerangi hawa nafsu adalah berat. Biasanya setelah menang secara fisik. Makanya kemerdekaan kadang dirubah menjadi sebuah untuk momen untuk berfoya-foya. Di saat kita berhasil, mesti yang mendekatkan diri kepada Allah akan, tapi justru di saat digunakan untuk menjauh dari Allah dengan kemaksiatannya. Maka memerangi hawa nafsu ini sangat berat sekali. Jihad akbar, tidak semua orang mampu. Mungkin orang bisa melakukan sholat sebanyak-banyaknya. Tapi di saat hawa nafsu untuk menyerangnya, hawa nafsu untuk menggodanya, dia tidak bisa menghindar untuk makan haram. Lihat alangkah banyaknya seorang ahli ibadah, tapi pekerjaannya masih haram. Dan dia pun merasa sebagai ahli surga dengan itu semuanya. Dan alangkah banyaknya orang yang selalu beribadah, akan tapi dia tidak biasa menjaga matanya dan telinganya, tidak pernah menjaga mulutnya dan seterusnya. Sebab apa? Hawa nafsu, syahwat mata, syahwat telinga. Ada hawa nafsu yang menjadikan mata kita senang melihat yang haram, telinga kita dengar yang haram, lidah kita berucap yang haram. Memerangi itu al-khair kul khair fi mukhalafatil hawa. Segala kebaikan, kebaikan yang sesungguhnya adalah di saat kita mampu untuk mukhalafatil hawa, memerangi hawa. Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu, yang namanya hawa nafsu akan senantiasa mengajak orang di dalam kehinaan, kebusukan dan keharaman. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhzulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari dengki ya Allah. Jaga mata kami dari melihat yang haram. Jaga telinga kami dari mendengar yang haram. Jaga lidah kami dari berucap yang haram. Dan jaga hati kami dari segala keharaman. Jauhkan hati kami dari dosa-dosa hati kami. Jauhkan kami dari riya. Jauhkan kami ya Allah dari membenci sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada hambamu yang menyakiti kami, menggunjing kami, menfitnah kami, aniaya pada kami, kami mohon jangan kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Sungguh kami tidak lela jika mereka engkau hukum ya Allah. Sebesar apapun kejahatannya kepada kami, kami mohon ampuni mereka dan berikan kesadaran kepada mereka, dan berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Kami tidak ingin ada orang yang masuk neraka gara-gara berbuat jahat kepada kami. Kami tidak ingin ada orang yang engkau hukum gara-gara berbuat jahat kepada kami. Ya Allah, engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Bersihkan hati kami. Kami ingin hati kami lapang ya Allah setiap kami bertemu dengan sahabat dan saudara kami. Yang ada adalah kegembiraan karena cinta ya Allah. Ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah.